Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Semoga Allah senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin Allah muliakan, jangan lupa selalu bersyukur dan menjadi hamba yang bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena syukur adalah magnet dari nikmat. Hadirin, kalau mau dapat banyak nikmat, ya perbanyak syukur. Lalu itu gak menyelesaikan masalah. Marah-marah gak menyelesaikan masalah. Dan membuat sesuatu yang gak diajarkan atau gak diarahkan oleh Allah dan Rasulnya pun juga gak menyelesaikan masalah. Yang bisa menyelesaikan masalah dan mengurai diantaranya adalah bersyukur. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Tapi kalau kalian kufur nikmat, azabku sangat pedih. Azabku sangat pedih. Oleh karena itu, marilah kita mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Apalagi yang Allah kasih itu bukan hanya materi, tapi iman. Yang Allah kasih itu ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Jadi coba syukuri dulu sebelum kita mikir hal-hal yang lain, pengen inilah, pengen itulah. Karena yang ada aja belum disyukuri seringkali. Dan begitu yang ada belum disyukuri, maka jangan salahkan siapapun kalau timbul berbagai macam masalah besar. Karena Allah yang berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian kufur nikmat, maka azabku sangat pedih. Ini yang harus terus kita ingatkan hadirin. Maka syukurilah. Dapat ilmu itu disyukuri. Gimana caranya mensyukuri ilmu? Yang pertama, tanamkan dalam diri kita bahwa kita ini beruntung dan dikasih kebaikan sama Allah. Jadi al-i'tiraf bil qalbi itu penting, mensyukuri dengan hati. Dan mengakui betapa baiknya Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita. Di saat banyak orang hanya dikasih dunia, kita dikasih ilmu. Dan hati itu harus tambah cinta kepada Rabbul Alamin. Kita dikasih sesuatu sama orang kan, kita tambah respect ya, tambah kagum sama orang tersebut, tambah sayang. Ya udah, ini Allah kasih berbagai macam, kenapa enggak tambah sayang sama Allah? Jadi hati ini harus dilibatkan, dan itu yang paling penting. Lalu yang kedua, ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Puji Allah tabaraka wa taala. Puji. Makasih ya Allah udah kasih ilmu gitu loh. Lalu yang ketiga, itu ilmu diamalin hadirin. Jangan cuma dikoleksi, tapi diamalkan. Diamalkan. Maka dengan demikian kita mensyukuri ilmu kita. Jadi pentingnya diamalkan, diamalkan, diamalkan. Hadirin Allah muliakan, maka selalu tanamkan hal ini pada diri kita. Dan kita kembali bersama Imam Nawawi, dan jangan lupa juga bersyukur kepada orang yang kasih kita ilmu. La syukurullah man syukurun nas, enggak bersyukur kepada Allah orang yang enggak bersyukur sama manusia. Kita bersyukur sama ulama-ulama kita, guru-guru kita yang kasih kita ilmu. Makanya tadi kalau kita mau nanya, jangan lupa doain Imam Nawawi misalnya. Atau enggak, aku tuh enggak ada rencana nanya, ya udah doain lah dalam sujud kita misalnya. Doakan ulama-ulama kita. Khususnya kita belajar langsung dari mereka, mempelajari kitab-kitab mereka, itu hal yang penting. Nanti lihat keberkahan yang Allah kasih ke dalam kehidupan kita. Jadi jangan lupa bersyukur sama yang kasih kita kebaikan. Kalau kita gak mensyukuri mereka, ya azab Allah sangat pedih gitu. Karena kita belum dianggap bersyukur kepada Allah sampai kita bersyukur kepada yang berbuat baik sama kita. Maka semoga Allah merahmati seluruh ulama-ulama kita, guru-guru kita, amin ya rabbal alamin. Kembali bersama Imam Nawawi dan masuk ke bab baru yang kita mulai kemarin, yaitu bab tentang haramnya menzolimi. Haramnya berbuat zalim dan mengembalikan hak yang terzalimi. Dan kemarin kita itu sedang membahas tentang definisi kezaliman. Kita sering ngomong, lo zalim sama gua, kamu tuh zalim sama aku. Tapi seringkali kita gak ngerti apa sih zalim itu. Nah, zalim itu dijelaskan oleh para ulama, aslu dhulmi wad'u syai' fi ghairi mahalihi atau fi ghairi maudi'ihi, meletakkan sesuatu di bukan pada tempatnya. Jadi di tempat yang bukan tempatnya itu zalim, itu zulm. Jadi setiap hal yang diletakkan bukan pada tempatnya, maka itu kezaliman, itu kezaliman. Dan secara istilah sangat mirip, artinya secara istilah syar'i itu lahir dari istilah bahasa. Makanya para ulama mengatakan bahwa kezaliman secara syar'i itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, bisa dari sisi takaran dikurangkan atau dilebihkan, bisa dari sisi waktu dan tempat. Itu sudah kita bahas. Sebagian ulama yang lain menjelaskan secara istilah itu ta'addi 'anil haqqi ilal batil, keluar dari kebenaran ke arah kebatilan, itu juga zalim. Jadi offside gitu bahasa kita, offside. Jadi keluar dari batas kebenaran ke kebatilan, itu juga zalim. Sebagian ulama juga ada yang menjelaskan zalim itu tasarruf fi haqqil ghair bi ghairi haqqin, melakukan sesuatu terhadap hak pihak lain tanpa prosedur yang benar gitu. Itu zalim juga. Jadi melakukan sesuatu terhadap hak orang, hak pihak lain tanpa prosedur yang benar, misalnya ngambil handphone orang, kan zalim tuh. Itu kan punya orang gitu loh, nyolong, itu kan zalim. Minjem gak dibalikin, itu kan zalim. Karena itu hak orang, hak pihak lain, gitu, tanpa prosedur yang benar. Atau zalim juga mujawazatul haqqi, melewati batas kebenaran, offside tadi, offside. Offside itu bisa dikatakan zalim. Itulah kira-kira tentang kezaliman. Jadi zalim itu luas ya, bukan hanya masalah uang aja, bukan masalah barang aja, atau bukan hanya tentang kehormatan, tapi semua yang melampaui batas kebenaran itu dinamakan zalim. Lalu kemarin kita udah bahas juga jamaah bahwa zalim itu kata para ulama berkaitan dengan dua hak. Yang pertama hak Allah. Kita gak boleh menzalimi hak Allah. Kita gak boleh menzalimi hak Allah. Jadi sekali lagi, hak Allah itu tidak boleh dilanggar. Dan kalau kita langgar, zalim kita. Walaupun kita baik sama semua orang, baik sama semua orang, baik sama teman, sahabat, rekan kerja, kakak, adik, orang tua, saudara, sepupu, besanan, ipar, semua baik. Tapi cuma dia gak mau sholat aja. Nah itu zalim, kata para ulama. Kenapa? Karena itu hak Allah. Apalagi kalau dia melakukan kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah la zulmun azim, zalim yang paling besar. Dalam surat Luqman ayat 13. Jadi jangan hanya menganggap zalim itu ke manusia. Itu gak fair. Kecuali kita gak percaya Tuhan, itu kotaknya beda lagi. Tapi kalau kita yakin bahwa kita ini hambanya Allah, Allah tuh ada, lu masa dilupakan Allah kita ini, hadirin? Yang penting kan gue gak ganggu siapapun. Iya, tapi mas ini gak menunaikan hak Allah, gitu lah. Makanya kita udah bilang, kita ada pegawai baik ke semua lingkungan kantor kecuali bosnya. Kira-kira masalah gak ada di situ? Masalah. Umurnya gak panjang tuh orang di kantor tersebut. Padahal baik sama semua orang, kecuali satu orang. Bosnya itu dia masalah. Ribut sama bosnya. Zolim sama bosnya. Ya gak panjang lah umurnya. Walaupun baik sama semua pihak. Nah sama. Ya apalagi hamba dengan robnya gitu loh. Kan demikian, hadirin. Sepakat agama itu kebaikan, tapi kok kita gak melibatkan Rob kita ketika kita bicara kebaikan? Kira-kira itu pantas apa enggak? Itu fair apa enggak? Itu kan gak fair, hadirin. Gitu. Kadang-kadang orang tuh sama orang yang gak dikenal baik banget gitu. Baik banget. Coba pastiin sama abang ketoprak itu. Itu tadi kita bayarnya untuk 7 porsi atau 8 porsi. Aku khawatir kita baru bayar 7 porsi padahal kita pesannya 8 porsi. Coba tanya, "Ya, abang ketoprak udah jalan? Kejar, kejar, kejar, kejar." Gitu loh. Dikejar. "Bang, tadi berapa, Bang?" "Oh, 8, Mas. 8, Mbak. 8 benar." "Iya. Alhamdulillah." Laporlah ke ininya. "Bu, 8. Alhamdulillah, 8. Dijaga banget. Dan itu bagus banget. Itu Masya Allah. "Nah, tapi kok Mbak kalau keluar rumah kok gak pakai hijab ya, Mbak? Jaga hak tukang ketoprak tuh bagus banget loh, Mbak. Tapi kan jaga hak Allah harus lebih dinomorsatukan. Dan Allah yang perintahkan itu. Allah yang perintahkan hal tersebut." Begitu juga dengan Rasulullah SAW. Jadi kita apresiasi semua kebaikan, tetapi yang masih kurang itu kita support gitu loh, hadirin. Jadi nggak usah, jangan nyinyir juga, nyinyir itu nggak bagus. Tapi kita yang udah bagus sudah dipertahankan, yang udah bagus dipertahankan, tinggal dilengkapi lah gitulah. Lalu yang kedua baru hak manusia, kita udah jelaskan hak manusia. Hak manusia, dan itu jelas lah gitu. Jangan sakiti perasaan orang, jangan gibahin orang, jangan fitnah orang, jangan ambil uang orang tanpa hak, jangan ngebully orang, jangan nyinyir, dan seterusnya. Rasanya kita udah cukup fasih ya untuk bab yang satu ini. Nah, hadirin Allah muliakan, poin kita pada pagi hari ini, bismillah, ulama kita mengatakan bahwa zalim terhadap hak Allah dan zalim terhadap hak manusia atau hak orang lain, itu hakikatnya, ini perlu direnungkan baik-baik, hakikatnya itu kita zalim sama diri sendiri. Ah, itu penting, catatnya baik-baik. Pada saat kita gak memenuhi hak Allah, zalim terhadap hak Allah dan zalim terhadap manusia. Zalim terhadap manusia itu sejatinya, hadirin Allah muliakan, kita ini zalim terhadap diri sendiri. Camkan ini baik-baik, masukin ke lubuk hati kita yang paling dalam. Ya. Jadi fil haqiqah zulmun li nafsi, kata para ulama. Hakikatnya dia zalimin dirinya sendiri. Dia zalimin dirinya sendiri. Dia zalimin dirinya sendiri. Makanya apa kata Allah dalam surat Fatir ayat 32, faminhum zalimun li nafsihi. Itulah. Jadi Allah berfirman, faminhum zalimun li nafsihi. Hadirin Allah muliakan, ayat ini menjelaskan beberapa tipe manusia. Allah berfirman dari awal ayat, thumma awrathna al-kitab alladhina astafayna min ibadina. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Faminhum, nah di antara mereka, zalimun li nafsihi. Dia tuh zalimin diri sendiri. Atau di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasidun. Dan di antara mereka ada yang muqtasid itu apa ya? Pertengahan, minimalis ya, mungkin lebih enak ya. Jadi ada yang mazhabnya minimalis. Apa mazhab minimalis? Ngerjain yang wajib-wajib aja. Pokoknya minimum aku selamatlah dari neraka, udah gitu aja. Gimana cara? Udah aku ngerjain yang wajib-wajib lah. Yang sunnah kayaknya belum makomku, nah gitu. Atau ya yosyoku ini banyak lala yang sunnah. Pokoknya yang wajib-wajib aja. Muqtasid, minimalis. Wa minhum sabiqun bil khairat. Nah ini yang paling tinggi. Di antara mereka itu ada orang yang tipikalnya berlomba-lomba dalam kebajikan. Bi'idznillah, dengan izin Allah. Dzalika wal fadlul kabir. Itulah karunia yang sangat besar. Jadi ada tiga tipe manusia. Yang pertama itu tadi, zalimun li nafsi. Zalimun li nafsi itu orang yang mengerjakan maksiat. Yang kedua, muqtasid, minimalis. Yang pokoknya enggak maksiat tapi juga enggak spesial gitu loh. Jadi dia enggak ngerjain maksiat kemungkaran tapi spesial enggak. Gitu lah. Yang dia enggak spesial, mungkin dia enggak puasa sunnah, dia enggak salat-salat sunnah, tapi dia enggak salat tuh. Wajib. Sebagaimana ada seorang bertanya kepada Nabi SAW kan, ya hanya ngerjain yang wajib aja. Dan itu bisa, tapi enggak spesial. Dan rentan juga gitu loh. Kayaknya aku ini aja deh Ustaz. Bisa dipertimbangkan sih, tapi kalau misalnya kurang gimana? Ternyata dosa kita lebih banyak gitu loh. Dan juga kalau yang wajib kita khusyuk gitu loh. Kalau yang wajib kita maksimal. Karena fungsinya yang sunnah itu kan menyempurnakan kekurangan-kekurangan saat kita mengerjakan ibadah wajib gitu loh. Jadi ini resikonya cukup besar, muktasid, minimalis. Yang ketiga, nah ini sabiqun bil khairat, semangat mengerjakan kebajikan. Di antara tafsirnya, enggak hanya yang wajib, tapi yang sunnah juga dikerjakan. Yang sunnah juga dikerjakan. Nah, poinnya adalah hadirin, Allah SWT menjelaskan bahwa orang-orang yang bermaksiat, yang ngambil atau yang tidak menunaikan hak Allah, yang tidak menunaikan hak manusia, itu di labeli zalimun li nafsihi. Itu dia menzalimi dirinya sendiri. Dari sini kita bisa menarik pelajaran besar bahwa tidak menunaikan hak Allah, tidak menunaikan hak manusia, maka dia menzalimi dirinya sendiri. Nah ini. Menzalimi dirinya sendiri. Makanya dalam ayat yang lain, apa katalah dalam surat Al-Baqarah, "Wa ma dzalamuna." Mereka itu enggak menzalimi diri, "Walakin kanu anfusahum yadhlimun." Itu. "Wa ma dzalamuna." Dalam surat Al-Baqarah 50. 53 ya hadirin, 50 berapa? Wama zalamuna, mereka tidak, 57, mohon maaf, ayat ke-57. Wama zalamuna, mereka tidak menzalimi kami, kata Allah. Namun mereka menzalimi diri mereka sendiri. Al-Baqarah 57. Itu. Jadi enggak ada yang mana ada orang bisa zalimin Allah. Enggak bisa. Ketika kita enggak menjalankan perintah Allah, Allah enggak terzalimi. Mana ada Allah terzalimi? Allah Al-Qahhar, Allah Al-Jabbar, Allah Al-Mutakabbir. Kita yang zalimin diri kita. Jadi begitu kita enggak mentauhidkan Allah, kita zalimi diri sendiri. Makanya kan inna syirka la zulmun azim, ini kezaliman. Tapi pada akhirnya dia zalimi dirinya sendiri. Dia zalimi dirinya sendiri. Wa ma dzalamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun. Mereka enggak menzalimi kami, kata. Yang mereka zalimi adalah diri mereka sendiri. Bahkan Allah menggunakan gaya bahasa balaghah yang tinggi dalam ayat ini. Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Menggunakan konsep takdim ma haqquhu ta'khir. Hai ini. Takdim ma haqquhu ta'khir. Walakin kanu anfusahum. Anfusahum. Gitu. Udah belajar belum hari? takdim hakku takhir dalam balaghah. Fungsinya apa? Wah, masya Allah. Itu yufidul hasar wal qasar. Jazakallah khairan. Fungsinya untuk pembatasan, pengkhususan. Jadi Allah ingin kasih pesan, mari kita lihat lagi ayatnya. Wa ma dzalamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun. Mereka tuh sekali-kali enggak pernah menzalimi kami. Satu-satunya pihak itu bahasanya. Satu-satunya pihak yang mereka zalimi dengan perbuatan-perbuatan mereka tersebut adalah diri mereka sendiri. Gitu. Satu-satunya pihak yang mereka zalimi karena perbuatan mereka itu diri mereka sendiri. Diri mereka sendiri, nggak ada, bukan orang lain. Ketika kita maksiat, yang kita zalimi diri kita sendiri. Jadi jangan apa, jangan arogan dulu, hadirin. Jangan arogan dulu. Jangan arogan dulu. Itu yang harus kita camkan. Saat kita tidak menunaikan hak Allah dan hak manusia, itu sama saja menzalimi diri kita. Begitu juga hadirin sekalian, hak manusia. Hak manusia. Anak yang tidak memberikan hak orang tuanya, itu zalimi dirinya sendiri. Kita durhaka sama orang tua, itu zalimi diri kita sendiri. Aku belum bisa memaafkan papa, Pak Ustadz. Ya udah, berarti Anda zalimi diri Anda sendiri. Hidup Anda berantakan nanti. Orang tua mana yang gak berdosa, jemaah? Nanti kamu jadi orang tua juga dan juga berdosa juga. Emangnya kalau kamu jadi orang tua, kamu jadi malaikat, jemaah? Kan kamu bisa. Tapi kesalahan papa banyak. Emang nanti kamu jadi orang tua, salahnya 1, 2, 3 kesalahan dan berantakan nanti. Aku belum bisa maafkan mama. Ya udah, ya itu urusan Anda, tapi Anda akan zalim sama diri Anda sendiri, berantakan hidup Anda. Itu zalimin diri sendiri. Gitu. Kalau kita enggak, kalau durhaka sama orang tua, dalihnya belum bisa inilah, belum bisa itulah. Itu nyakitin diri sendiri. Itu penting. Orang tua yang enggak menunaikan hak anak, zalimin anak, itu sejatinya zalimin dirinya sendiri. Makanya coba lihat orang tua yang enggak didik anaknya ketika kecil dengan pendidikan yang benar, yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Pas anaknya remaja, jungkir balik sendiri orang tuanya. Nanti nangislah, anaknya ngebentak dia lah, terus anaknya kabur lah, dapat kabar anaknya di polsek lah, dan seterusnya. Ketangkap, akhirnya zalimin diri sendiri. Itu baru di dunia, belum nanti di akhirat. Kita gak didik anak kita, yang berantakan kita. Terus nanti dia nikah atau dinikahi, karena kita gak pernah didik. Dia gak ngerti gimana jadi suami, gimana jadi istri. Akhirnya rumah tangga ribut. Rumah tangga ribut, yang ribet, ya kita lagi orang tua. Kita lagi. Akhirnya cerai itu rumah tangganya. Yang ngurus anak-anaknya, ya kita lagi orang tuanya. Yang nanggung malu, ya kita lagi sebagai orang tua. Tapi emang gak terlihat sekarang mungkin. Sekarang kan masih kecil-kecil nih anak-anak. Mau diomelin kek, mau dipukul kek, mau gak dikasih-kasih sayang kek, mau dicuekin kek, mau ditinggal-tinggal. Ya belum ada buahnya. Belum ada buah keburukan. Nanti, belasan tahun kemudian, 20-an tahun kemudian baru kena. Itu hadirin, hati-hati ngezolimin orang. Suami yang ngezolimin istrinya, itu sebenarnya ngezolimin diri suami sendiri. Diri suami ada nih. Mungkin pembalasannya bukan dari sisi istri-istri, mungkin ya lebih lemah, gak bisa ngapa-ngapain. Tapi emang kehidupan yang emang hidup kita isinya cuma kita dan istri kita doang. Gak ada orang di luar. Nggak ada hamba-hamba Allah yang lain yang bisa Allah tugaskan untuk menegur kita, ngegencet kita gitu. Oke, istri kita nggak bisa apa-apa, ditampar, dipukul, disakiti, nggak bisa, paling nangis aja istri kita nih. Tapi ingat, kehidupan bukan cuma kita berdua, ada banyak pihak yang bisa Allah gunakan untuk membalas kita, dan makanya nggak berhasil nih. Itu zolim diri sini. Belum lagi di akhirat. Belum lagi di akhirat. Zolimin istri, oh babak belur kita hadir. Jadi jangan berpikir, oh bukan tentang suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Istri paling cuma nangis. Oh, bini gue Pak Ustaz, tenang aja Pak Ustaz. Gak bisa ngapa-ngapain. Udah gue blok nih. Semua dia. Ya bisa. Tapi emang Allah gak lihat apa? Allah gak lihat. Emangnya Allah gak tahu? Emangnya Allah gak bisa balas? Atau sebaliknya, ketika istri tidak menunaikan hak suami, ngezolimin suami, itu sebenarnya ngezolimin diri istri sendiri. Ngezolimin diri istri sendiri. Di kehidupan gak bahagia istri kayak gitu, gak bahagia, berantakan istri kayak begitu. Di akhirat bisa masuk neraka tuh istri. Kan suaminya, fa'innahu jannatuki au naruk unzuri aina anti minhu, lihat bagaimana suamimu menilaimu, karena sesungguhnya suamimu itu surgamu atau nerakamu. Jadi hadirin Allah muliakan, ini tuh hal yang perlu kita camkan. Makanya kan dalam surat Al-Qasas ayat 16, zalamtu nafsi, Allah berfirman, aku menzalimi diriku sendiri. Itu kan doanya. Qala rabbi inni zalamtu nafsi. Ya Rabku, aku menzalimi diriku sendiri. Faghfirli, maka ampunilah kesalahanku. Faghfara lahu, maka Allah ampuni beliau. Jadi hadirin Allah muliakan, ini qala rabbi inni zalamtu nafsi. Ya Allah, aku ini zalimin diri sendiri. Zalimin diri sendiri. Makanya para ulama kita mengatakan apa? Kata para ulama kita, ya ayyuhal zalimu fi fi'lihi, fadzulmu mardudun ala man zalam. Itu kata. Dalam sebuah bait, ya ayyuhal zalimu fi fi'lihi, fadzulmu mardudun ala man zalam. Wahai orang yang menzalimi, atau wahai orang yang zalim dalam perbuatan-perbuatannya, ketahuilah kezaliman itu akan kembali ke orang yang zalim. Ya ayyuhal zalimu fi fi'lihi, wahai orang yang zalim dalam perbuatan-perbuatannya, fadzulmu mardudun ala man zalam, kezalim itu akan kembali ke orang yang zalim. Gitu. Sebagian ahli hikmah juga mengatakan, la tadlimanna idza ma kunta muqtadira, fadh-dhulmu akhiruhu ya'tika bin nadami. La tadlimanna idza ma kunta muqtadira, fadh-dhulmu akhiruhu ya'tika bin nadami. Jangan sekali-kali Anda menzalimi siapapun, walaupun Anda punya power, punya kekuatan untuk melakukan hal ini. Jangan pernah. La tadlimanna idza ma kunta muqtadira. ma di sini bukan manafiyah ya. La tadhlimanna idza ma kunta muqtadira fadh-dhulmu akhiruhu ya'tika bin nadami. Karena kezaliman pada akhirnya akan kembali ke diri Anda dan Anda akan nyesal nanti. Jadi akan menjadi bumerang bagi Anda dan Anda akan menyesal. Jangan pernah zalim, walaupun kita mampu. Walaupun kita punya power. Bisa kita bisa jahatin orang, zalimin orang, bisa. Kita bisa bully orang. Dan orang itu enggak tahu mungkin kita pakai ghost account atau kita pakai ini, kita serang dia. Orang itu enggak tahu, Anda punya kemampuan. Tapi ingatlah, Allah Maha melihat. Allah Maha mengetahui. Pola kehidupan yang Allah patenkan sunnatullah itu zalim balik ke diri yang zalim gitu aja. Itu udah pattern kehidupan, itu udah pola kehidupan. Itu aturan baku dalam kehidupan, kezaliman akan balik ke diri kita. Jadi kalau walaupun kita bisa lakukan ini, jangan pernah lakukan, kan Anda nyerang diri Anda sendiri, itu maksudnya. Nyerang diri Anda sendiri. Orang yang zalim itu berantakan di dunia dan di akhirat. Kena di dunia dan di akhirat. Jangan pernah zalimin orang. Itu hadirin. Karena bumerang itu zalimin diri sendiri. Bahkan sebagian menyatakan isbir 'ala adh-dhulmi wa la tantasir fadh-dhulmu mardudun 'ala adh-dhalimi. Wakil ila Allahi dhuluman fama rabbi 'anidh-dhalimi bin-na'imi. Itu kata isbir 'ala adh-dhulmi wa la tantasir فَالظُّلْمُ مَرْدُودٌ عَلَى الظَّالِمِ وَكِلْ إِلَى اللَّهِ ظُلُومًا فَمَا رَبِّي عَنِ الظَّالِمِ بِالنَّائِمِ. Sabarlah terhadap kezaliman yang menimpa Anda, dan Anda tidak perlu ribet untuk membela, tidak perlu ini segala macam. Bela tantasir, nggak perlu bela, nggak perlu maksain bela gitu. Ini tentu saja ada perincian ya, tapi lihat dari satu sisi yang ingin disampaikan penulis atau yang menyampaikan bait ini. Jadi nggak usah terlalu ribet ngebela. Fadhul mardudun ala dzalim, karena kezaliman itu akan balik ke pelakunya, akan balik. Jadi gak usah maksain balas dendam gitu loh, atau ngelawan gitu. Itu sebelum anda balas dendam pun kezolim itu akan balik ke pelakunya gitu. Wakil ilallahi zoluman fama, dan orang-orang zolim itu dikembalikan aja kepada Allah. Kita berharap pertolongan Allah. Fama Rabbi anil zalimi binaimi, karena Rabku gak akan, Rabku tuh gak tidur ketika orang zalim itu beraksi gitu aja. Rab kita ini gak tidur ketika kita dizalimi. Rab kita ini gak tidur ketika kita disakiti. Rab kita ini gak tidur ketika kita dijegal. Rab kita ini gak tidur ketika hak kita diambil. Rab kita gak tidur. Allah kan balas itu. Ini hal yang perlu kita tanamkan. Jadi ada contoh misalnya, seorang istri nggak perlu terlalu sakit hati sama suaminya. Penerapan ini ya, seorang istri itu nggak perlu terlalu sakit hati dengan suaminya ketika suaminya zalim atau suaminya pokoknya selingkuh dan seterusnya. Dosa, jelas dosa. Tapi enggak usah sampai dendam segala macam, karena dibalas sama Allah. Dibalas. Dibalas. Walaupun ketika dia selingkuh enggak ada orang yang tahu. Bahkan mungkin istrinya enggak pernah tahu, anak-anaknya enggak pernah tahu. Bahkan teman-temannya enggak pernah tahu. Tapi Allah tahu kan? Allah tahu. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui, Allah Maha melihatnya, Allah mengetahuinya. Atau suami yang punya istri zalim, ada istri itu tadi enggak menunaikan hak suami, atau bahkan na'udzubillah istri selingkuh dan seterusnya. Jangan terlalu dendam dengan istri, dibalas sama Allah. Istri kayak gitu hancur di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Jadi sama, suami kayak gitu kalau dia gak tobat, hancur di dunia dan akhirat. Istri juga sama. Demikian. Kita jadi orang tua ketika ngeliat anak-anak kita kok begini banget, jangan ini. Anak itu berantakan kalau gak berbakti sama orang tua. Atau anak dendam sama orang tuanya, jangan. Orang tua kalau enggak, hidupnya berantakan. Kecuali tobat. Sekarang semua kecuali tobat. Zalim itu akan balik ke orangnya. Atau misalnya kita guru, murid kita enggak berbakti sama kita, enggak tahu terima kasih. Enggak usah sakit hati. Kita sebagai guru enggak usah sakit hati. Murid kayak gitu enggak berkah hidupnya. Berantakan hidupnya. Jadi enggak perlu, gak perlu itu. Tetap tenang aja. Kehidupan ini bukan punya kita, hadirin. Kehidupan ini punya Allah Al-Qahhar. Ala kulli syai'in qadir. Itu harus kita yakini. Dan orang yang zalim itu, dia melakukan kezaliman di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada under the radar tuh, gak ada. Semuanya dilihat, semua diketahui. Jadi gak akan berhasil. Gak akan berhasil. Begitu tadi kan, gak ada gunanya misalnya kita berbohong, kita berkelit, gak ada gunanya. Kita zolimin orang, berantakan hidup kita. Karena Allah Maha melihat. Rabbi anil zalimi binaimi. Allah gak tidur ketika orang yang zolim itu beraksi. Mungkin yang lain gak tahu, tapi Allah tahu. Jadi di waktu yang sama, hati-hati jika kita zalimin orang. Di sisi yang lain, kalau kita terzalimi, jangan hancur hidup kita. Jalan terus saja. Dia akan merasakan lebih sakit dari kita kalau dia zalimi kita. Ya ginilah, pembalasan kita dibanding pembalasan Allah, mana yang lebih parah? Gitu aja udah. Kita mau balas gimana sih? Jadi kalau ada orang benar-benar sakit hati, dan itu hak dia sakit hati ketika dizalimi. Sakit hati. Ya udah, simpel aja. Kalau ketika Anda sakit hati, Anda pengen apa sih? Ya pokoknya dia harus sakit juga. Oke, mana yang lebih menyakitkan? Pembalasan Anda atau pembalasan Allah? Ya Allah, ya udah, kill ilallah, udah serahkan aja sama Allah, serahkan sama Allah, serahkan sama Allah. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi menzulimi menzulimi orang lain itu sebenarnya menzalimi diri sendiri. Menzalimi diri sendiri. Apalagi berusaha menzalimi hak Allah, lebih parah lagi itu. Ini enggak boleh kita lupakan, hadirin. Makanya terakhir Allah berfirman apa? Dalam surat Al-Isra ayat 7, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha." ahsantum, Al-Isra' 7. Jika kalian berbuat baik, maka sejatinya kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Wa in asa'tum falaha, dan kalau kalian berbuat buruk, maka sejatinya kalian berbuat buruk pada diri kalian sendiri. Itu poin. Jadi seringkali kita lupa. Seringkali kita lupa bahwa perbuatan zalim itu sebenarnya nyerang diri kita, ngancurin diri kita sendiri di dunia dan di akhirat. Dan zalim itu salah satu dosa yang hukumannya disegerakan di dunia sebelum di akhirat. Di dunia sebelum di akhirat. Itu. Jadi jangan main-main dengan inilah. Dan yang bisa menjaga kita dari kezolim, yang bisa menjaga kita dari kezoliman, baik kita sebagai pelaku maupun kita sebagai korban, tidak lain tidak bukan apa? Iman dan tauhid kita kepada Allah. Itu tadi. Makanya tadi, kalaupun Anda bisa zalim orang, jangan dilakukan. Jangan lakukan. Karena mau Anda tuh bukan yang paling kuat di alam semesta. Mungkin kita lebih kuat dari si A, si B, lebih kuat daripada istri kita, lebih kuat daripada anak-anak, lebih kuat dari mertua. Mungkin ada menantu yang sangat dominan dan mertuanya kalah, dan kita bisa zalimi semua orang itu. Tapi kan yang maha berkuasa Allah. Allah lihat perbuatan kita, selesai kita hadirin. Dan ingat, pembalasan tidak harus dari korban kita. Gak harus. Dunia ini terlalu kompleks untuk dipikir sesimpel itu gitu loh. Terlalu kompleks. Hamba Allah tuh terlalu banyak. Terlalu banyak. Dan ada banyak hamba yang bisa negur kita, bisa kasih pelajaran buat kita. Gara-gara apa? Karena gara kita zolmin si A, zolmin si B, zolmin si C. Itu poin. Jangan sekali-kali, jangan coba-coba. Dan kalaupun sebaliknya kita jadi korban, jangan terpukul terlalu dalam lah. Allah gak tidur, Allah balas. Kezaliman itu balik ke orangnya, di dunia maupun akhirat. Buat apa kita hidup dengan dendam, jemaah? Capek hidup kita. Buat apa kita hidup dengan sakit hati? Sengsara hidup kita. Buat apa kita hidup dengan luka? Perih hidup kita, jemaah. Hiduplah dengan iman. Walaupun sulit, sulit. Kita ini sama-sama lemah. Apalagi yang bicara detik ini. Susah emang. Bukannya gampang. Ngomong gampang, setuju. Ngomong gampang. Tapi kan kita punya Allah yang bisa nolong kita, jemaah. Yang bisa memudahkan sebuah hal yang sulit. Allahumma la sahla illa maja'altahu sahla. Wa anta taja'alul hazna idha syaita sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Kau buat mudah. Dan segala kesulitan kalau Kau buat mudah itu jadi mudah. Jangan hidup dengan luka, karena luka itu perih. Hiduplah dengan iman, karena iman itu manis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah memberikan taufik sehingga kita sadar bahwa kezaliman itu akan merusak diri kita sendiri. Dan berubah, berubah, berubah. Masih ada waktu, hadirin. Masih ada waktu. Jangan percaya sama syaitan yang senantiasa berusaha membuat kita putus asa. Jangan percaya sama syaitan yang senantiasa membuat kita pupus harapan. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.